الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السادسة yang keenam التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه kata شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Di dalam bab ini ada tasrih, ada penjelasan bi anna man ta'allaqa syai'an, bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, maka akan diserahkan kepada benda tersebut. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, tu'khad min qawlihi man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan bagi dia. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, idza ja'alna al-jumlata khabariyah, kalau seandainya kita jadikan kalimat ini sebagai jumlah khabariyah, wa anna man ta'allaqa tamimatan, dan bahwasanya barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, fa inna Allah la yatimmu lahu, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyempurnakan bagi dia. Ini maknanya, fa yakunu mawkulan ila hadhihi tamimah, sehingga dia akan diserahkan, digantungkan kepada jimat tersebut. Maka ini adalah kalau kita jadikan kalimat ini sebagai kalimat khabariyah, jumlah khabariyah. Nah, maka demikian maknanya. Dan wa man wukila ila makhluk, dan barang siapa yang diserahkan urusannya kepada makhluk, faqad khudhil, berarti dia telah dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walakinnaha fil bab alladhi ba'dahu sharihah, akan tetapi pada bab ini kalimat yang setelahnya lebih jelas. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diserahkan kepada benda tersebut. Nah, sehingga ini makna daripada hadis tersebut. Hadis tersebut bisa berupa jumlah khabariyah, bisa juga berjumlah apa, berupa jumlah insya'iyah. Ini bermakna dua, bermakna doa, dan nanti akan diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pada poin ke-11 insyaallah. As-sabi'ah yang ke-7, at-tashrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Di sini juga ada tashrih, ada kejelasan, ada penjelasan bahwasanya barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, faqad asyraq, berarti dia telah berbuat syirik. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa huwa ihda riwayatain fi hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka ini adalah salah satu dari dua riwayat yang ada di dalam hadis Uqbah bin Amir. Artinya pada satu riwayat dikatakan wukila ilaih, pada riwayat lain dikatakan faqad asyara. Demikian. As-saminah yang ke-8, anna ta'liq al-khayt minal humma min dalik. Bahwasanya menggantungkan benang minal humma oleh sebab karena ingin menangkal atau menolak penyakit humma, demam, min dalik, termasuk dari kesyirikan juga. Termasuk dari kesyirikan juga. Kenapa? Karena khayt bukan sebab syar'i maupun qadari. Iya. Sehingga dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Imma syirkin asghar wa imma syirk akbar. Tergantung dari i'tiqad orang tersebut. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yukhad min fi'li Hudzaifah. Poin ini, masalah ini diambil dari perbuatan Hudzaifah. Annahu ra'a rajulan, di mana Hudzaifah melihat seseorang, fi yadi khayf, yang di tangannya ada benang yang melingkar, minal humma, karena demam. Faqata'ahu, maka dia, maka beliau pun memutuskan, memutusnya. Wa tala qawlahu ta'ala, dan membacakan firman Allah ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrik. Nah, atas si'ah yang ke-9, tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabah yastadiluna bil ayati allati fi syirk al-akbar al-asghar. Ketika Hudzaifah membacakan ayat tersebut, ayat wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ini menjadi dalil bahwasanya sahabat mereka berdalil pula dengan ayat-ayat yang menunjukkan syirik akbar untuk berdalil kepada perbuatan syirik asghar. Ya. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang ayat Al-Baqarah. Nah, di mana apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah, sama. Jadi terkadang para sahabat mereka berdalil dengan ayat yang menunjukkan syirkul akbar kepada perkara syirik asghar. Nah, maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, ay anna qawlahu ta'ala, bahwasanya firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ini fi syirik akbar. Ayat ini berkenan tentang syirik akbar. Lakinnahum yastadiluna bil ayatil waridah fi syirikil akbar ala asghar. Akan tetapi mereka para sahabat berdalil dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang syirik akbar kepada syirik asghar. Kenapa bisa demikian? Li'annal asghar syirkun fil haqiqah. Karena syirik yang asghar ini adalah kesyirikan pada hakikatnya. Wa in kana la yukhrij minal millah, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Tetapi apa? Dibawakan dalil ini untuk menunjukkan bahwasanya ini juga syirik. Demikian. Oleh hada naqul asyirku nau'an asghar wa akbar. Oleh karena ini kita katakan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, kecil dan besar. Nah, dan tentu tujuannya adalah apa? At-tahdzir. Tujuannya adalah tahdzir, memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan. Lihat ketika kisah yang saya bawakan, sering saya bawakan tentang kisahnya Ibnu Abbas tentang orang yang ingin membunuh, kemudian apa? Dia bertanya, apakah hal min qatilin min taubah? Ya, hal li qatilin min taubah, apakah bagi orang yang ingin, bagi orang yang membunuh itu ada taubat? Maka apa? Kata Ibnu Abbas, ma'ara fil Qur'ani illa al-khuluda finar. Aw kama qala radhiyallahu anhu. Saya tidak pernah melihat di dalam Al-Quran kecuali balasannya adalah kekal di dalam neraka. Ya. Tapi, padahal apa? Bagi yang membunuh, ada taubat. Tetapi dibawakan Ibnu Abbas bahwasanya apa? Saya tidak pernah melihat di dalam Al-Quran kecuali balasannya adalah kekal di dalam neraka. Ya. Kenapa? Dalam neraka tahdzir, memberikan peringatan. Ya, begitu. Bahwa perkara itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam anda. Ya. Demikian. Sehingga ketika ditanya, kenapa kok jawabannya seperti itu? Anni ara fi ainaihi iradatal qatl. Karena aku melihat orang ini di kedua matanya ingin membunuh. Karena sudah marah besar. Ya. Sudah marah besar. Sehingga dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum membunuh seseorang. Ya, begitu. Yang kalau seandainya Ibnu Abbas menjawab masih ada taubat, tentunya orang ini akan berangkat untuk mewujudkan tujuannya, mewujudkan keinginannya untuk membunuh. Nah, demikian. Jadi, wa qawluhu, dan juga ucapan Syekhul Islam yang mengatakan kama dzakara Ibnu Abbas fi ayat al-Baqarah wa yaqulu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah al-ayat. Maka kata Syekh Muslimin, faj'al al-mahabbata allati takunu ka mahabbatillah min ittikhadhi niddillahi 'azza wa jalla. Nah, maka di dalam ucapan ini beliau jadikan mahabbah yang mana itu adalah seperti kecintaannya kepada Allah, termasuk dari menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang itu mencintai sesuatu, ya, yeah, seperti kecintaannya kepada Allah, termasuk ke dalam ittikhadun nid lillah, menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Demikian. Al-Ashirah yang ke-10, anna ta'liq al-wada' min al-aini min dalik. Bahwasanya menggantungkan wada' apa karena ain, apakah karena ingin mengangkat penyakit ain ataupun ingin menolak ain, min dalik, yani min asyirik, termasuk dari kesyirikan. Ya. Orang yang memakai wadah, memakai manik-manik, memakai sesuatu yang terbuat dari kerang-kerang dan sebagainya, atau sejenis itu, karena ingin menolak ain atau ingin mengangkat ain, maka termasuk syirik. Maka kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, wa qawluhu min dalik ayy min ta'liq at-tama'in asy-syirkiyah. Ini termasuk dari menggantungkan jimat-jimat yang syirik. Ya. Menggantungkan jimat-jimat yang syirik. Apakah ada menggantungkan jimat-jimat yang tidak syirik? Sebagian ulama mengatakan ada. Sebagian ulama memberikan rukhsah kepada orang yang menggantungkan jimat yang berisikan ayat Al-Quran, atau istilahnya mantra yang berisikan ayat Al-Quran. Sebagian ulama memberikan keringanan seperti itu. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat, tidak boleh. Pendapat yang kuat tidak dibenarkan untuk menggantungkan ayat Al-Quran sebagai tamimah. Nah, li'annahu la asara laha sabitun syur'an wala qadaran Karena yang demikian tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya bagi penyakit tersebut. Tidak ada efek yang benar, yang sabit, yang pasti, baik secara syar'i maupun secara qadari. Ini alasannya. Ketika itu bukan merupakan sebab syar'i atau sebab qadari, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Imma syirik asghar wa imma akbar, tergantung dari keyakinannya. Al-hadi asyarah yang ke-11 terakhir, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, addu'a ala man ta'allaqat tamimatan. Bolehnya mendoakan kepada orang yang menggantungkan jimat. Anallaha la yutimmu lahu. Mendoakan agar Allah tidak menyempurnakan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya, ketenteraman padanya. Ayat tarakallahu lahu, Allah tinggalkan ketenangan dan ketenteraman bagi dia. Nah, dari mana pendapat ini bisa diambil? Qala Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, tu'khad min du'ai Nabi SAW. Hal ini diambil dari doanya Nabi SAW. Ala ha'ula, kepada mereka-mereka, alladzina takhadu tamai wa wada'an, yaitu kepada orang-orang yang mereka mengambil, menjadikan jimat-jimat dan wada'ah pada diri mereka. Walaysa hadza bighariib an nu'mar bidu'a ala man khalafa wa 'asa. Dan ini tidak aneh, dalam syariat kita tidak aneh untuk kita diperintahkan mendoakan orang yang menyelisih syariat atau bermaksiat kepada syariat. Ya. Waqad qala Nabi SAW, di mana Nabi SAW juga pernah bersabda, idza sami'tum mayyishidud dalah fil masjid, jika kalian mendengar ada orang yang mengumumkan benda yang hilang di masjid, faqulu, maka kata Nabi SAW, doakanlah oleh kalian, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang. Lihat. Ya. Nabi memerintahkan bahkan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim. Juga demikian, wa idza sami'tum man yabi' aw yabta' fil masjid. Demikian juga jika kalian mendengar ada orang yang menjual atau jual beli di masjid, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, la arbahallahu tijaratah, semoga Allah tidak akan memberikan keberuntungan, keuntungan bagi perniagaanmu, bagi jual beli. Ya. Ya. Demikian, tidak aneh Nabi memerintahkan yang demikian. Demikian. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Abdullah taala, fa huna aidan taqulu lahu. Demikian juga berarti kamu katakan kepada orang itu, la atamallahu lak. Ya. Semoga Allah tidak akan menyempurnakan keinginan. Walakin al hadis innama qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala sabilil umum. Akan tetapi hadis ini Rasulullah SAW menyebutkannya secara umum. Fala tukhatib hadza bitasrih. Maka jangan kalian mengucapkan doa seperti ini secara terang-terangan di muka orang. Ya. Wa naqul li syakhsin ra'ayna 'alaihi tamimah, jangan kita katakan kepada orang yang kita lihat pada dia ada jimat, kemudian kita katakan la atamallahu lak. Kata Syekh Muhammad apa? Jangan. Ya. Jangan kita mengucapkannya secara terang-terangan. Kenapa? Wa dzalika li anna mukhatabatana al-fa'il bitasrif wa ta'yin sawfa yakunu sababan linnufurihi. Karena pembicaraan kita, ucapan kita kepada pelaku yang secara terang-terangan kita sampaikan kepadanya, atau secara ta'yin, secara ta'yin yang memvonis kepada orang tersebut, sawfa yakunu sababan linnufurihi, bisa menjadi sebab orang itu lari dari al-haq. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan diprediksikan ini orang yang keimanannya belum kokoh, artinya apa? Belum kenal dakwah, belum ngerti dan sebagainya, maka apa? Jangan kita mengucapkan dengan tasrif, dengan terang-terangan, dengan sorahah. Ya. Kecuali kalau orang itu memang tidak ngerti bahasa Arab, ya. La arbahallahu tijaratah, misalkan. Orangnya nyantai saja karena enggak ngerti. Ya. Baru kita nasihati. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau orangnya ngerti, tahu ini doa keburukan bagi dia, jangan diucapkan secara terangan. Kenapa? Karena khawatir nanti apa? Membikin dia jauh. Lari dari lahir. Iya. Yang demikian. Baik. Walakin naqul, akan tetapi yang kita harus ucapkan pada orang tersebut, kata Syekh, da'it tamaim awil wada', tinggalkan jimat-jimat tersebut dan wada'ah tersebut. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Kita kasih dalil pada dia. Fa innallaha fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, barang siapa yang menggantungkan jimat maka Allah tidak akan sempurnakan bagi dia. Wa man ta'allaqa wada'a fala wada'a Allahu lahu, dan barang siapa yang menggantungkan wada'a maka Allah tidak akan berikan ketenangan padanya. Begitu. Ya. Nah. Artinya apa? Di sini kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan apa yang kita ingkari. Ya, ingkarul munkar juga harus mengerti uslubnya, metodenya, caranya. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah tarhimallahu taala dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, dan kitab ini tipis ada dalam majmu' fatwanya, beliau menerangkan beberapa persyaratan dalam ingkar munkar. Dalam mengingkari sebuah kemungkaran itu ada beberapa persyaratan. Di antara syaratnya adalah apa? Tidak boleh kita mengingkari sebuah kemungkaran yang bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar setelahnya. Ya. Tidak boleh kita mengingkari sebuah kemungkaran yang setelah kita ingkari justru akan membawa dia jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Ya. Nah, sehingga di sini kalau seandainya kita mengingkari dia kemudian menyebabkan dia lari dari hak, lari dari dakwah, maka apa? Berarti kemungkaran lebih besar. Ya. Sehingga apa? Caranya yang harus dirubah. Bukan tidak mengingkari kemungkaran, tetapi caranya yang harus dirubah. Yang dari kita mengucapkan terang-terangan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam atau Hudzaifah, ya. Kalau Hudzaifah kepada muridnya, "Insyaha." Nah, enak, ya. Kenapa? Murid. Faham dia. Iya kan? Tapi kalau tiba-tiba kita tidak kenal dengan seseorang, "Insyaha." Ya. "Fa innahu atau fa innaha la tansyiduka illa wahanan," misalkan. Iya. Ah, ini apa? "Law mutta ala wahya alaik." Nah, apalagi sampai begitu kan. Iya. Kalau kamu mati dalam keadaan benda itu masih ada padamu, maaflah ta'abadan. Kamu enggak akan beruntung. Wah. Kayaknya diajak berantem dia. Ya. Begitu kan? Orang enggak kenal kok tiba-tiba, "Duh, saya baru kenal sama kamu aja di sini. Kok kamu sampai ngomong begitu?" Iya. "Siapa kamu?" Nah, kan kadang orang begitu ya. Orang itu akan mudah menerima ketika apa? Ketika dia sudah tahu siapa yang menasihati, yang dinasihati juga sudah dikenal. Enak sehingga ya, dinasihati juga enak. Tapi kalau yang tidak dikenal, "Siapa kamu, enak aja. Eh, orang tua saya saja tidak begitu." Nah, misalkan. Ya. Nah, begitu. Ya. Kadang suka nantang orang seperti itu. Kalau sampai dia jauh dari al-haq, Berarti apa? Madaratnya lebih besar. Kenapa? Dia akan terus-menerus jatuh ke dalam kebatilan. Itu madarat yang besar. Ya. Dia tidak akan mengenal al-haq karena apa? Karena uslub, cara, metode yang kita sampaikan tidak hikmah. Tidak hikmah. Ini ikhwati azan wa rahmatullah. Ya. Makanya apa? Makanya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala wa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala membuat sebuah risalah yang judulnya Zadud Da'iyah, bekal bagi para da'i. Kenapa kau harus ada bekal? Iya, karena apa? Dalam berdakwah itu harus ada bekal. Bekal. Iya, tidak hanya asal menyampaikan saja. Bukan saya menyampaikan al-haq. Iya, yang kamu sampaikan al-haq itu betul, tapi caramu yang salah. Karena tidak setiap tujuan baik itu apa? Menghasilkan kebaikan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud apa? Kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi apa? Dia tidak mendapatkannya. Ya. Tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya salah. Ini, ya. Baik, demikian dan sudah sering kita ingatkan, kita sampaikan demikian, ya. Wallahu ta'ala ansab naqtabi biadil qadar akulu qawli hadha asabari walakum wala sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.